indah langit yang cerah di hari ini. Setelah melewati malam kundang, setelah membasuh hati yang lelah, indahnya dunia berwarna cinta seperti hamparan surga. Ketika warna berbeda bersanding dengan mesra, indahnya dunia berwarna cinta. Pelangi di langit senja, terlihat warna berbeda bersanding dengan mesra. Tak bercela hati yang bersyukur, jiwa yang tafakur sepanjang waktu. Karena jalannya harus ditempuh panjang berliku, dan akan melewati malam gundang, dan akan hati yang lelah. Indahnya dunia berwarna cinta seperti hamparan surga. Ketika warna berbeda bersanding.